Kita pa wahyu ge he anak resi wal gue. Nuslan Babel ge klilmia giskyu giskiai. Giwat desi katus nyaso ge itma yoru yosuen serairas ke. Nyaso desi ge wasi haret kelan. Ode wasi madelah kek jelah las meriakahane mumu. Ode yate latinus kek temne ma biohe. Babel nuslan desi ge klilmia giskyu giskiaje. Babel nuslan desi ge klilmia giskyu giskiaje. Masa nuge gesku awsal no salik nekre ramin tide. Ode manu sal no salik maraya kiala moirire ramiegu nekre ramin tidagunde. Kali nuslan Babel ne, nege wahmet atiat keides. Mabangsa nekre mumu ne ralak tela atiat regola tela wahmet atiat des iyalanare. Magola nerayen Muhammad atiat des hina tasmais ke guen makit kiede. Ode Muhammad atiat des ke hiuria raja mamintilas mereka hane mumu ma artohai. Maralak tila atiat regola idagunde. Ode Muhammad atiat des ke gyo manolen lak nyaliti nam maminti iare. Denje kiaki kiaki ne liwa nambribun ge toha iria mageta nam tilas merge kaha nekre. Makyur mia iria mageta nam nekre wait malul rek tiabal malanak sialik. Makte yok tomolu tel tel ge turuk. Ma gyosuen serayeras ke mak biohe. Ir mia tohak mayawi. Bietik tuhan uslan Babel dis. Magete kial ninim siak toha irma minti nuslan Babel disikre. Mamiala aktela atiat maula rala disikre. Kali kol nimiala kol jes, desigo anahula soge yugu nayami orsir. Kali irma minti nuslan Babel disige, waitli mosal nekre giutun nini giait lait kede. Ode hula soge lema imluak waitela atiat rala disikre mumu. Lema moga soasuk nyaso manus lait ini, mambiati miala sirma atiat kek dian sir. Kola nera lahir rema atiat kegi dan sir dagun ne. Ode mioil wait ktela atiat tarala desikreti sir, negek dia klaruok bilak dagun. Maktuhak tela atiat tarala desikreti. Ode mihora nammeo mlara nekreti tagwe maren. Manam mewo mlara mihora disikre, mihora mok dedage kdia klaruok bilak, tinam mewo mlara rahora maranal tire ma raenne. Makte yo miala masungue mak jansir, mak dedawai tak tela rabitil tenatare ma atatne. Odek dedara morih mo ratu hanus kek tem newasi kersan gene. Kali nuslan Babel raboy wangfet atiat desige, bitil tenan ge matat, matian uktira lage kera lage mabiohe. Yau nege kuareta, kali ratu yau. Ode yau nue lemagola enen somare. Ode ralak pue lemagi tolti namit-namit dagun. Kali nuslan Babel ger tanuk koljes. Lemaden je anati seu sasam ge bo. Desigeo masun gue kdian siro ksunuk sialik. Nege anak bai naregena sir. Ode ana luo larti sir. Ode ana ralmatol ge gena sir. Ode nuslan Babel desige ana aigye kenyamak tei dagun. Kali ebu kula soa maugun sir nege wasi haret kelan. Ode raja mamintilas mereka hane, neke raja malak telatiat reror iri mamin nuslan Babel dis. Ode sirnera moriti nuslan dis wasi malulian dis. Nege anar mata gita imasurwa nuslan Babel dis kduduhan kemagi ksiaye israge. Desigo ralatare gitola nus dis. Ode serma ralatare gisal salti rasyak nus disigene. Ode raja desi krea na ram dirimya sososo asirbo. Kali ram taut maratosa masun dedan maul nyeti kidan nuslanne. Lemadir tanuk marbohe. Edo, atyat kek jan sirde. Atyat kek jan nuslan Babel kiba tantian desje. Kali hula suge yugun sirde. Manuslan desige gyalamait bonyo lemagiminde. Ode mageta nama mintilas mereka nege ralatare kitol. Ode seranuslan Babel des jagun. Kaliana lemagi gair miar mama erliwa wait nam raketa narede. Kali irmia min nuslan Babel desike sirne gyala mora liwa irmia geta nam desikre lanoh nutat manos bliawan kun gunyo bok-bok nekre. Ode hat permata nare. Tiabal hili nisitare. Ode tais kesilanare. Nege tais lenan maliliure. Ode tais sutranare. Ode tais akmata mol-mol ebusare. Ode tais akmata mermerare. Tiabal namra la tuha aumaho nam telas nekre. Ode namra la tuha awa kesilan nekre. Ode namra la tuha lelirene. Ode namra la tuha solirene. Ode namra la tuha nutanarene. Ode namra la tuha hat kesilan gedagun. Nege marmerge. Ode gyala morliwa au giblunam telas nekre. Ode au kuna o gisi mahonam telas nekre. Ode murge. Ode nata ratun mok duduhan ge gihonam telaske. Ode tas maiske guenge. Ode nulsaitunge. Ode teriguge. Ode gandumge. Ode sabio domba o kuda o kereta nekre. Tiabal magaria re dagun. Nege atare. Lemade mageta nam desikrer tanuk tinuslan Babel desmiar bohe. Namu buma wasimu mudesikre lemagiminde. Ode wasim namera seribu landes. Lemagimindagunde. Mana lemamutotde. Ode iria gyala geraketa nam tinus landes. Ma malolitare lanne. Nege anaram dirmia sososo asir. Kali lemar bumaratos nuslandes elik ti kiskui kiskiaikne. Kali ram taut ma kise semansir. Oder sergali ralatare kitol. Lemade tertanuk marbohe. Edo, atyat kek dian nuslandes bainde. Yalamor honak tais lenan maliliure. Ode tais ak mata mol-mol ebusare. Ode tais ak mata mermerare. Ode yalamor samur siraror bliawan gungunire. Ode hat permata nare, tiabal hilinisitare. Keskede gyala mait bonyo, lana tribulan desikri lemagimin mumude. Ode irmiaga wait kabal ma raubak malol giene, ror wait kepare, ode wait abekare, rtabal irma nabul kabal desikri. Ramdir tiga balaka hadisi krema sososo asir dagun. Ode gyuatratos aima sur nuslan dismia duduhan keksiaye serage bonyo reik marbohe. Edo, lemagi ga nusalik ma kersan gegola nuslan disji. Lemade rabu rakweti ustakhatu tunare ma geluk nyatos sohe. Ralatare gitol. Oder serma reik de reik marbohe. Edo, atiat kek januslan ne bainde. Kali nuslan ne, neki ala maribulan magawait kabal ne kremumune ragawait malolnye. Keske de malul ribulan maminti nuslan desige gyala mait bonyo. Lemagimin mumude. lemade tel-tel geitak betik toa wen serai ras kemak tianuk dek biohe. Hei, wen serai raso, mumuk muka mumar marau, kali nuslan desie giskyu giskyaji. Ode irma toak ti Yesus e, ode Yesus ke wasi nyaso e, ode irma ne tula soge wasi nyano e, mimuk muka mimar marai dagun. Kali hula soge yunukun irma min nuslandis. Mahiala sirti wat tela tetrala ti edes je. Makte bonyo nyaso manus lait mambrebat ke ita sumuk hatuan neit. Makola hatuan geragiling gandum tige. Mayotu ge ya tas ge krala ge. Ode tianuk de biohe. Tela maol nyege anak di tinus Babel mabatan tian jis. Kali hula so gue ana yotuk maljagau nus mabatan tian jis bia. Mana lema remata git di. Ode irma brenak juga re. Ode irma ohu luitare. Ode irma ohu strompetare. Ana lema tomolo sirtinus landes je. Ode iria simam lai magare nekre. Ana lema raimtinus landes jagunde. Ode hatra giling gandum tige. Ana lema tomolo kududu ge dagunde. Ode ana ire lema ratus damar arema gila tinus landes je. Ode ana ire lema rasa. Malema rala kalkalma ramleklek tinus landes jagunde. Nam nekre mumu ne anak diti. Kali nus landes wasi irme agetan ama rabat titan canti las mereka hane. Nege ralwait ilmunare. Maralma ragak meta irmia minti nusso, numa minti nuskek temne mumu. Makirmia ardiei limo sal. Ode hula soge ana yugun nuslan Babel des. Kalir tabahunwa irnyel nyeli retinus Babel des kralage. Malara taregi boti sala kralanare. Ode tato tirmane tula soge wasin nyanoarene lara tare dagun. Ode nus Babel ge musti mo rara iria rata bonusir mumu tilas merge kahane larata redagun.